ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي. Kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam sampai pada hadis yang ketiga, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. حديث رواه البخاري ومسلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بها إسلام dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian salat, kemudian zakat, haji, dan puasa Ramadan. Sudah sebagiannya kita jelaskan sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah, wa'alam anna da'aim al-khams ba'duha murtabitun biba'd. Ketahuilah bahwa lima perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagiannya berkait dengan sebagian yang lain. Ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Lima perkara yang Islam dibangun di atasnya adalah perkara-perkara yang murtabitun ba'dhuha bi ba'd, yang saling berkaitan satu sama lain. Dan telah diriwayatkan pula bahwasanya tidak diterima amalan-amalan tadi sebagiannya tanpa sebagian yang lain. La yaqbal ba'daha biduni ba'din, tidak diterima sebagiannya tanpa sebagian yang lain. Ini salat tidak akan diterima tanpa syahadat. Demikian pula puasa tidak diterima tanpa salat. Dan demikianlah seterusnya, la yaqbal ba'daha biduni ba'd, tidak akan diterima sebagiannya tanpa sebagian yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan fi musnad al-Imam Ahmad dari Ziyad ibn Na'im al-Hadrami, dia menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda: arba' faradahunna Allah fil Islam, empat perkara yang Allah wajibkan dalam Islam. فَمَنْ أَتَى بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِين عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَ بِهِنَّ جَمِيعًا. Empat perkara yang diwajibkan oleh Allah dalam Islam, barang siapa yang mendatangkan tiga diantaranya, tetap tidak mencukupinya sampai mengerjakan keempat-empatnya: salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Khalifin a'azakumullah, tidak disebut syahadat karena maknanya atau karena kalimatnya, ungkapannya menyatakan fil Islam. Ini seorang yang masuk Islam dengan syahadat, maka diwajibkan kepada dia empat perkara. Sehingga syahadat tidak disebut, karena disebut kalimatnya di awal dengan kalimat fil Islam. Arba'un faradahunnallah fil Islam. Empat perkara Allah wajibkan kepada setiap orang yang masuk Islam. Allah wajibkan kepada mereka empat perkara. Yang kalau dikerjakan tiga diantaranya masih belum mencukupinya. Sampai mengerjakan empat perkara seluruhnya. Yani satu belum cukup, dua belum cukup, tiga pun belum cukup. Sampai dia mengerjakan keempat-empatnya. Kata Ibnu Rajab, hadza mursal. Hadis ini mursal. Dan mursal tentunya adalah salah satu bentuk hadis-hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Dan disebutkan di sini, di dalam tahqiqnya, bahwa hadis yang mursal, dari dalamnya ada seorang yang bernama Ibnu Lahiyah, dan telah dilemahkan oleh para ulama. Wa qad rawa, tetapi diriwayatkan pula dari Ziyad, dari Ammarah Ibni Hazm, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan diriwayatkan pula dari Utsman Ibni Atha Al-Khurasani, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu khamsun la yaqbalu Allahu minhunna syai'an duna syai'." Agama ini terdiri dari lima perkara yang Allah tidak akan menerima daripadanya sebagian tanpa sebagian yang lain. Syai'an duna syai'. Sebagian tanpa sebagian yang lain tidak akan diterima. Berarti harus kelima-limanya. Yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, dan iman kepada surga dan neraka, wal hayah ba'dal maut, dan beriman kepada kehidupan setelah mati. Hadhihi wahidah, ini satu. Termasuk dalamnya, dalam kalimat atau dalam kata iman. Yang pertama iman. Kemudian wassalawatul khams, yang kedua salat, salat yang lima waktu. Amududdin, tonggak-tonggak agama. La yaqbalullahul iman illa bisalah, dan tidak akan diterima keimanannya kecuali dengan salat. Keimanan yang pertama tadi tidak diterima kalau dia tidak salat. Wazakah tuhurun minadzunub, dan zakat mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab, setelah lewat satu haul, itu adalah tuhurun minadzunub, membersihkan dari dosa-dosa. Wala yaqbalullahul imana wala shalah illa bizakah, dan tidak akan diterima keimanan dan salat tanpa zakat. Faman fa'ala haula'i, barang siapa yang telah melaksanakan semua itu, imannya, salatnya, zakatnya, thumma ja'a ramadan, kemudian datang bulan Ramadan, fataraka siyamahu, ternyata dia tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan, muta'ammidan, dengan sengaja, lam yaqbalullahu minhul iman wala salah wala zakah, maka Allah pun tidak akan menerima imannya, tidak menerima salatnya, tidak pula menerima zakatnya, karena dia tidak mengerjakan puasa Ramadan. Faman fa'ala ha'ula'i al-arba, barang siapa yang mengerjakan semua yang empat tadi, imannya, salatnya, puasanya, dan zakatnya, thumma tayassara lahul hajj, kemudian dia mendapatkan kemudahan untuk haji, mampu untuk haji, falam yahuj, tapi dia tidak mau haji, walam yusi bihajjatin, walam yahuj anhu, dan tidak pula dia mewasiatkan untuk menghajikannya atau orang yang akan menghajikan setelahnya, beberapa keluarganya tidak mewasiatkan pula kepada keluarganya, maka lam yaqbalillah minhu al-arba allati qablaha, maka Allah tidak akan menerima keempat-empat amalan yang sebelumnya. Berarti walaupun sudah iman dalam artian syahadat dan mengimani rukun-rukun iman, kemudian dia dalam keadaan sudah sholat, dalam keadaan sudah zakat, dalam keadaan sudah puasa di bulan Ramadan, tetapi dia tidak mau haji, maka dikatakan tidak akan diterima keempat-empatnya. Hadis ini juga memiliki kelemahan. Dan dikatakan oleh para ulama, hadis ini disebutkan oleh Ibn Abi Hatim. Dan qala sa'altu abi anhu, aku tanya kepada ayahku, yani Abu Hatim. Faqala, ketika tanya tentang hadis ini dijawab, hadha hadithun munkar, yahtamil anna hadha min kalami Atal Khurasani. Ini hadis yang munkar. Bisa jadi ini ucapan adalah ucapan Atta al-Khurasani menafsirkan, menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Entah di mana rawi yang mana yang keliru menyebutkan qolar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sungguhnya ini adalah ucapan Atta al-Khurasani yang menerangkan tentang keterkaitan rukun-rukun Islam, yang menerangkan tentang arkanul Islam satu sama lainnya sangat berkait. Karena sudah kita terangkan ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa seorang yang tidak mau haji maka disamakan dengan ahlul kitab. Demikian pula hadis yang sahih yang menyatakan antara mukmin dengan kafir adalah tarkus salah, meninggalkan salat. Berarti memang rukun-rukun ini merupakan perkara yang wajib, yang kalau dengan sengaja meninggalkannya dia kufur. Sehingga kalau kufur akan gugur amalan-amalan yang lainnya. Berarti maknanya seperti apa yang dikatakan oleh Atta al-Khurasani. Tetapi untuk dikatakan qala Rasulullah, maka hadisnya sangat da'if. Dikatakan da'if, disebutkan oleh Al-Hannadi dalam Kanzul Ummal, wasanaduhu da'if. Di dalamnya ada Utsman ibn Atta, yang dia adalah seorang rawi yang lemah. Dan ayahnya Atta wa huwa ibn Abi Muslim al-Khurasani, dikatakan di dalam takrib, saduqun yahimu kathira. Beliau saduq, tapi sering keliru ketika berbicara. Ini ketika menyampaikan hadis. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Maka dikatakan oleh Ibn Abi Hatim, aku tanyakan kepada ayahku hadis ini, maka dijawab oleh ayahku, hadha hadithun munkar, yahtamil anna hadha min kalami Atta al-Khurasani. Saya katakan, kata Ibn Rajab, al-zahir annahu min tafsirihi li hadis Ibn Umar. Tampaknya bahwa ucapan tadi adalah tafsir beliau, tafsir dari Atta al-Khurasani yang menerangkan tentang hadis Ibn Umar. Wa Atta min jullat ulama Syam. Sedangkan Atta adalah tokoh ulama dari kalangan ulama di Syam. Qala Ibn Mas'ud, berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, man lam yuzakki fala salata lahu. Ini ucapan tadi adalah ucapan-ucapan salaf. Barang siapa yang dia tidak salat, maka percuma syahadatnya. Barang siapa yang tidak zakat, percuma salat dan syahadatnya, dan seterusnya demikian. Satu amalan dengan amalan lain dari rukun-rukun Islam saling berkaitan. Seperti ucapan Ibn Mas'ud, man lam yuzakki fala salata lahu. Barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia la salata lahu, tidak ada salat baginya. Wa nafal qabul huna la yuradu bihi nafyu shihhah. Dan maknanya tidak ada salat baginya bukan tidak sah, bukan pula maknanya adalah sholatnya harus diulangi, bukan. Tetapi maknanya adalah nafyul qabul, tidak diterima sholatnya. La nafya sihah wala wujub li'ad bi tarkihi. Bukan menerangkan sholatnya tidak sah atau wajib diulangi, bukan demikian. Wa innama yuradu bidzalika intifa'ur ridha bihi. Maknanya adalah bahwa Allah tidak meridainya, tidak menerimanya, dan tidak memujinya, tidak memuji sholat dia, tidak menganggap sholat dia, dan tidak menerimanya. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan zakat. Lam yuzakki, tidak mengeluarkan zakat. Wasana bidzalika alaihi fil mala'il a'la. Dan Allah tidak menyanjungnya, tidak mengangkatnya di hadapan penduduk langit. Wal mubaha bihi lil mala'ikah. Dan tidak membanggakannya di hadapan para malaikat. Faman qama bihadhihi al-arkan ala wajhiha hafala lahu al-qabul bihadha al-ma'na. Sedangkan siapa yang menegakkan rukun-rukun Islam tadi sesuai dengan yang diperintahkan ala wajhiha, maka dia mendapatkan qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang seperti ini. Berarti harus mengerjakan salatnya, zakatnya, puasanya dan hajinya kalau mampu. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, satu dan lainnya saling berkait. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab di awal pembahasan, bahwasanya da'aim, rukun-rukun Islam ini adalah murtabitun ba'duha bi ba'd, sebagiannya berkaitan dengan sebagian yang lain, tidak bisa dipisahkan. Maka salat tidak diterima tanpa zakat, zakat pun tidak diterima tanpa salat. Sebagaimana orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau sebagai khalifah dan diikuti pasukannya adalah pasukan para sahabat kibar, para sahabat yang mulia, bersama Abu Bakar Siddiq memerangi para murtadin yang menolak zakat. Mereka masih mau sholat, tapi karena mereka tidak mau zakat, maka diperangi sebagai murtadin. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini menunjukkan makna yang dikatakan tadi memang demikian, bahwa satu rukun dengan rukun yang lainnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Wa man ata ba'daha duna ba'din lam yahsul lahu dhalik. Barang siapa yang mendatangkan sebagiannya tapi tidak mengerjakan sebagian yang lain, maka belum mewujudkan rukun-rukun Islam. Wa in kana la yu'aqab 'ala ma ata bihi, walaupun dia tidak mendapatkan balasan azab karena apa yang dia telah kerjakan. Ini kalau sudah mengerjakan salat, maka dia tidak diazab karena meninggalkan salat, karena dia sudah mengerjakan salat. Iya. Dikatakan minha 'uqubah tarikuhu bal tabarra'a bihi dhimmatuhu. Kalau azab, hukuman orang yang meninggalkan salat, dia tidak kena karena dia sudah salat. Tetapi karena tidak mengerjakan yang lainnya, maka dikatakan orang itu dalam keadaan belum mengerjakan rukun-rukun Islam secara keseluruhan. Wa qad yusab alaihi aidan, dan bisa jadi dia mendapatkan pahala. Wa min huna ya'lam anna irtikaba ba'd al-muharramat allati yanqusu biha al-iman takunu mani'ah min qabul ba'd at-ta'at. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa seorang yang mengerjakan perkara-perkara yang haram bisa jadi akan mengurangi imannya dan akan menghalangi diterimanya ketaatan-ketaatan. Dia mengerjakan sholat, itu taat. Tapi ketika dia tidak mengerjakan zakat, sholat yang tadi dia kerjakan enggak ada nilainya. Apa kaitannya? Kaitannya karena yang khusul iman, karena berkurangnya iman ketika dia tidak mau zakat, dan dengan berkurangnya iman gugur amalan. Di antaranya amalan sholatnya gugur dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Walaupun dalam catatan dia sudah sholat, dia tidak melanggar masalah sholat, tetapi nilai tidak ada. Kenapa? Hukuman karena dia dalam keadaan tidak mengerjakan zakat. Ini berarti bisa saja terjadi satu keharaman dikerjakan menyebabkan ketaatannya tidak diterima. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin terjadi. Disebutkan oleh Ibnu Rajab selanjutnya seperti apa yang ada dalam hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Man ata," atau beliau bersabda radhiyallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man syariba al-khamra lam yaqbal Allah lahu salata 40 sabahan." Barang siapa yang minum khamr, maka Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Perhatikan hadis ini. Man syaribal khamra, dia minum khamr. Barang siapa yang minum khamr, minum-minuman keras, minuman yang memabukkan, maka tidak diterima salatnya 40 pagi, yakni 40 hari. Apa kaitannya minum khamr dengan sholat? Apakah syarat sahnya sholat itu tidak minum khamr? Atau syarat sahnya sholat itu hanya taharah? Disebutkan syarat sahnya sholat adalah taharah. Berarti sholatnya sah atau tidak sah? Sah. Kalau dikerjakan dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, maka sholatnya sah. dicatat dia sudah sholat atau belum sholat? Dicatat sudah sholat. Tetapi la yakbalullah. Tapi Allah tidak menerima sholatnya. Tidak menganggap sholatnya. Tidak menilai sholatnya. Ini demikian ya ikhwan fillah azakumullah. Berarti mungkin terjadi satu amalan ketaatan walaupun dikerjakan dalam keadaan sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, tetapi tidak mendapatkan nilai, gugur nilainya ketika dia mengerjakan keharaman-keharaman seperti minum khamr. Apalagi yang dikerjakannya bukan keharaman minum khamr, tapi tidak mau zakat, maka gugur sholatnya. Demikian pula ketika dia sudah sholat dan sudah zakat, dia tidak mau puasa Ramadan, mengerikan juga. Maka bisa saja dikatakan oleh salafus saleh bahwa sebagian rukun-rukun ini tidak diterima kalau rukun-rukun yang lain tidak dikerjakan. Wa qala, juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, maka tidak diterima baginya salatnya 40 yawman, 40 hari. Atau juga hadis, ayyuma 'abdun abqa min mawalihi lam tuqbal lahu salah. Siapapun dari budak yang lari dari tuannya, maka tidak diterima sholatnya. Hadis ini juga sahih, disebutkan dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan orang yang mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, maka tidak diterima sholatnya. Berarti sholatnya gugur, walaupun taharahnya bagus, walaupun rukun-rukun sholatnya bagus, walaupun dikerjakan secara sempurna, tetapi tidak diterima sholatnya karena apa yang dilakukannya dari keharaman, yaitu mendatangi arraf, mendatangi tukang ramal, penebak-penebak nasib. Juga hadis Ibn Umar, yastadillu bihi ala anna al-ithm idha shamila shay'an, idha shamila shay'an aw asya'a muta'addidah lam yalzam zawal al-ithm bi zawali ba'dihha. Dan hadis Ibn Umar yang menyatakan Islam dibangun di atas 5 perkara itu bisa jadikan dalil bahwa satu nama jika mencakup di dalamnya beberapa perkara, maka tidak hilang nama tadi dengan hilangnya sebagian. Fayubtil bidzalika qawlu man qala innal iman law dakhalat fihi al-a'mal la lazima an yazula bi zawali amal mimma dakhala fi musamma. Berarti ada dua masalah yang harus kita bedakan. Pertama, masalah keterkaitan satu dengan lainnya. Yang satu tidak dikerjakan, yang lainnya tidak diterima. Yang ini tidak dikerjakan, yang itu tidak diterima. Ini namanya keterkaitan. Tetapi masalah hilangnya nama keislaman, ini masalah yang kedua. Masalah yang berbeda dan jangan disamakan. Sehingga apa yang dikatakan tadi oleh para ulama seperti Atha Al-Khurasani dan lainnya yang menyatakan tidak diterima salatnya dan zakatnya dan puasanya kalau tidak haji dan tidak dikerjakan Ramadan, maka salatnya dan zakatnya tidak diterima. Ini tidak berarti kita memutuskan hilangnya keislaman dan berarti kafir. Bukan demikian. Kenapa? Pembahasannya pembahasan lain. Kalau masalah nama al-ism, nama al-islam, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Berarti nama al-islam dibangun di dalamnya atau terdiri dalamnya dari 5. Syahadatnya, salatnya, puasanya, hajinya. Ini terdiri dari 5 bagian. Apakah kalau hilang satu kemudian hilang Islamnya? Ini yang dibahas oleh para ulama yang menyatakan tidak mesti. Tidak mesti demikian, kecuali syahadat. Karena ada pembahasan lain kalau syahadat. Tanpa syahadat, enggak akan diterima seluruhnya. Dan dikatakan bukan muslim. Tetapi kalau yang lain, seperti orang yang tidak berpuasa, atau yang tidak zakat, apakah dikatakan kafir atau tidak kafir? Qala, beliau berkata, rahimahullah, yakni Ibnu Rajab, bahwa ada yang berdalil dengan ucapan Ibnu Umar atau dengan hadis Ibnu Umar, bunyal Islamu ala khamsin. Mereka berdalil dengan itu menyatakan bahwa nama dari sesuatu yang di dalamnya tercakup beberapa perkara, maka lam yalzam zawalul ism, tidak mesti akan hilang nama tersebut dengan hilangnya sebagian dari anggotanya. Kalau hilang sebagian, apakah hilang nama? Belum tentu. Hilang atau tidak hilang? Belum tentu. Kalau yang pertama syahadat hilang, tentu nama Islam pun hilang. Tapi yang lain masih belum tentu. Berarti pendalilan ini membatalkan pendapat yang menyatakan innal iman lau dakhalat fihil a'mal. Iman kalau di dalamnya terdapat amalan-amalan, yani iman terdiri dari sekian amalan. La lazima an yazula bi zawali amalan mimma dakhala fi musammahu, maka akan hilang iman itu dengan tidak adanya amalan tadi. Ini terbantah orang yang menyatakan demikian. Jadi kalau innamal mu'minun, sungguhnya orang yang beriman itu adalah yang begini, yang bergetar hatinya. Kalau tidak bergetar, bukan mu'min alias kafir. Orang mu'min adalah yang begini. Kalau tidak, berarti kafir. Tidak mesti. Karena Rasulullah SAW mengucapkan iman demikian, iman demikian, iman demikian. Dalam Al-Quran juga menyatakan yang mu'min itu demikian, yang mu'min demikian. Itu sekian banyak. Kalau hilang sebagiannya, tidak hilang nama imannya. Tetapi berkurang. Qala fa'innan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ja'ala hadhihi al-khams da'aimul islam wa baghadihi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sedang kita bahas ini menyatakan bahwasanya lima perkara tadi merupakan da'aim, tonggak-tonggak, mabani, dasar-dasarnya keislaman. Wa fassara biha al-islam fi hadis Jibril wa fi hadis Talha ibn Ubaidillah alladhi fihi anna a'rabiyan sa'ala an-nabi. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menafsirkan apa itu Islam dalam hadis Jibril. Ini hadis yang kedua yang kita bahas dalam kitab ini. Demikian pula dari hadis Talha ibn Ubaidillah, yaitu yang menceritakan seorang A'rabi datang kepada Nabi dan kemudian bertanya, apa itu Islam? Juga Nabi menjawab lima perkara tadi. Berarti lima perkara disebut dalam hadis Umar bin Khattab, dalam hadis Ibn Umar, dalam hadis Talhah ibn Ubaidillah. Wa ma'a hadha fal mukhalifuna fil iman yaqulun law zala min al islam khaslatun wahidah aw arba'u khusal siwa syahadatain lam yakhruj bidzalika min al islam. Dengan ini atau bersama dengan ini, mereka-mereka yang menyelisihi keimanan tadi, ini menyelisihi pendapat tadi, berkata, "Lau zala minal islami khoslatun wahidah." Kalau hilang dari keislamannya satu amalan atau empat amalan selain syahadatain, maka keislamannya belum hilang. Wa qad rawa ba'dhum, dan sebagian mereka meriwayatkan hadis Jibril dengan lafaz bahwa Jibril tadi menyatakan atau bertanya kepada Nabi, ma syara'i'ul Islam, bukan mal Islam tetapi syara'i'ul Islam, apakah syariat-syariat Islam. Tetapi lafaz hadis ini tidak sabit. Yang sabit, yang sahih adalah lafaznya tentang apa itu Islam, bukan syara'i'ul Islam. Wa hadhihi al-lafdhah lam tashih 'inda a'immatil hadis wa nuqadihi. Lafaz ini tidak sahih menurut para imam-imam ahlul hadis dan juga para pengkritik-pengkritik hadis, para peneliti hadis seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, Muslim bin Al-Hajjaj, Abu Ja'far Al-Luqayli dan lain-lain dari mereka. Wa ghadara bil ulama mathal al-iman bimathal syajarah, bimathal syajarah. Dan para ulama mempermisalkan iman seperti sebuah pohon. Laha aslun wa furu'un wa syu'ab, seperti sebuah pohon yang memiliki pokok batangnya memiliki cabang-cabangnya, memiliki ranting-rantingnya. Maka ismu syajarah yashmul dzalika kullih, maka nama syajarah, nama pohon itu mencakup semuanya, batangnya, cabang-cabangnya, dan juga ranting-rantingnya. Ini yang dikatakan syajarah seluruhnya. Kalau sebagian saja masih belum dikatakan pohon, ini apa ini? Daun. Kasihkan ranting, ini apa? Pohon bukan, itu ranting. Tapi ketika disebutkan dengan lengkap, dikatakan hadhihi syajarah. Karena sebaliknya, kalau pohon itu dalam keadaan tegak berdiri di atas tanah, kamu buang daunnya semuanya, apakah ini pohon? Masih tetap dikatakan pohon, tetap dikatakan syajarah. Dibuang rantingnya, apakah ini syajarah? Syajarah, masih dikatakan syajarah. Sampai ketika pokoknya yang dibuang, baru kita tidak mengatakan bahwa itu adalah sebuah pohon. Maka dikatakan oleh para ulama, ketika mereka mempermisalkan dengan sebuah pohon, maka mereka mengatakan lau zala syai'un min syu'abiha, kalau hilang ranting-rantingnya, wa furu'uha, hilang pula cabang-cabangnya, lam yazal anha ismu syajarah, masih tetap bisa dikatakan itu adalah pohon, itu adalah syajarah. Wa innama yuqaliya syajaratun natasah, hanya saja dikatakan itu pohon yang kurang, tidak sempurna. Pohon gundul misalnya, pohon rontok, atau apa saja, mesti ada qaid, ada sifat yang menerangkan kalau pohon itu tidak sempurna. Apakah rontok, apakah pohon itu demikian, tapi tetap dikatakan syajarah. Au ghairuha akan menginha, atau kita katakan pohon yang lain lebih sempurna dari pohon ini. Ini pohon, tapi pohon yang itu lebih sempurna dari ini. Karena melihat ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, daun-daunnya, masya Allah, lengkap. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan iman juga dengan syajarah, dengan sebuah pohon. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Allah mempermisalkan kalimat tayyibah. Kalimat tayyibah adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat keimanan. Allah permisalkan kasyajaratin tayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama, akarnya, pokoknya menghunjam ke bumi, sabit, kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha, dan terus mengeluarkan hasilnya, buahnya, setiap saat dengan izin Rabbnya. Digambarkan pohon yang baik adalah pohon yang akarnya menghunjam ke bumi, kokoh, kuat, batangnya kokoh, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, dan buahnya terus keluar. Itu pohon yang thayyibah. Allah permisalkan la ilaha illallah, Allah permisalkan syahadat la ilaha illallah, aqidah iman yang ada dalam hati, seperti sebuah pohon yang memiliki batang yang kokoh, memiliki akar yang menghunjam, yang mantap, memiliki cabang-cabang yang banyak yang menjulang ke langit, dan mengeluarkan buah dan hasilnya terus-menerus. Wal muradu bil kalimah, kalimat tauhid. Yang dimaksud dengan kalimat thayyibah di sini adalah kalimat tauhid. Wa bi asliha tauhid tsabit fil qulub, dan asalnya, pokoknya, yani akar dari kalimat tauhid ini di mana? Dalam hati. Tumbuhnya dalam hati. Wa ukuluha huwal a'mal, sedangkan hasil-hasilnya, buah-buahnya adalah amalan-amalan saleh. Tumbuhan yang ada dalam hatinya berbuah. Apa buahnya? Amalannya saleh, ibadahnya sempurna, akhlaknya thayyibah, muamalahnya baik. Dari segala sisinya bagus. Kenapa? Karena merupakan buah dari pohon yang ada di hatinya, yaitu kalimat thayyibah yang tumbuh di hatinya. Wa daraban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan Nabi pun mencontohkan, mempermisalkan seorang muslim seperti pohon kurma. Juga hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Bukhari rahimahullah. Dikatakan masal muslim, permisalan seorang muslim seperti nakhlah, seperti pohon kurma yang semuanya berguna. Dari batangnya berguna, daunnya sebagai rumbai atapnya rumah-rumah mereka, buahnya berguna, seluruhnya berguna, manfaat. Dan disebutkan dengan sebuah pohon pula karena memang mengandung akar, mengandung batang, mengandung cabang-cabangnya dan memberikan buah-buahnya lengkap. Walau zala syai'un min furu'in nakhlah, kalau kemudian cabangnya hilang atau buahnya tidak berbuah, lam yazal bidzalika anha ismun nakhlah bil kulliyah, tentunya tetap disebut pohon kurma. Ini pohon kurma bukan? Pohon kurma. Tapi enggak berbuah. Iya, pohon kurma yang enggak berbuah. Ada pohon kurma yang dalam keadaan daunnya rusak semua, kena penyakit. Apakah ini pohon kurma? Pohon kurma. Tapi enggak ada daunnya. Iya, pohon kurma yang sedang rusak, yang sakit. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, orang-orang yang bermaksiat, seorang muslim yang berdosa, seorang muslim yang beramal dengan amalan yang jelek, apakah dia muslim? Muslim, muslim yang rusak, muslim yang jelek. Yani seorang muslim yang dalam keadaan belum menyempurnakan keislamannya, seperti pohon kurma yang rusak tadi. Maka idza zala syai'un min furu'in nakhlah atau min samariha lam yazal bidzalika anha ismun nakhlah. Oleh karena itu, kalaupun hilang cabangnya atau buahnya atau daunnya, maka tetaplah namanya tetap pohon kurma. Wa in kanat naqisatul furu' aw istimar, walaupun dikatakan naqisah, pohon kurma yang kurang sempurna, kurang tidak ada rantingnya, kurang tidak ada daunnya, kurang tidak ada buahnya. Baik, pembahasan berikutnya masalah jihad. Kenapa tidak disebut di dalam rukun Islam al-jihad? Padahal jihad adalah darwatu sanamil Islam, puncak tertingginya keislaman. Berkata Ibn Rajab, walam yadhkurul jihad fi hadis Ibn Umar hadha ma anna jihad afdalul a'mal, tidak disebut jihad di dalam hadis ini padahal jihad merupakan setinggi-tinggi amalan. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa Ibn Umar ditanya, al-jihad, kenapa kok tidak ada di dalam rukun-rukun Islam tadi? Dijawab oleh Ibn Umar, al-jihadu hasan, jihad itu bagus, baik. Tetapi demikianlah kami mendengarkan dari Rasulullah SAW. Yani demikianlah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, bangunan Islam itu dibangun di atas lima perkara. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi di sanadnya ada Yazid ibn Bashar, yang dia dalam keadaan majhul, tidak dikenal siapa dia. Maka hadis ini memiliki kelemahan, atau asar ini memiliki kelemahan. Di dalam hadis Mu'adz ibn Jabal dikatakan, inna ra'sal amri al-islamu wa amuduhu as-salah wa zarwatu sanamihi al-jihad. Ternyata dalam hadis Mu'adz bin Jabal disebutkan bahwa jihad dipisahkan karena beda nilainya atau beda tempatnya. Dibangun di atas lima, tetapi dilindungi oleh jihad. Sehingga dikatakan pokok urusannya adalah keislaman, sedangkan tonggak-tonggaknya adalah salat, dan puncak tertingginya, atapnya adalah jihad fi sabilillah. Sedangkan darwatu sanamihi maknanya adalah a'la syai'in fi. Darwatu sanam, kalau di dalam berbicara tentang unta, maka darwatu sanam adalah puncaknya ini, punggungnya yang tertinggi dikatakan sanam, sanamul jamal. Maka dikatakan darwatu sanam al-Islam, puncak tertingginya al-Islam adalah a'la syai'in, yang paling tingginya. Lakinnahu laysa min da'aimihi, tetapi jihad bukan tonggak-tonggaknya. wa arkanihi allati bunni 'alaiha. Berarti jihad memiliki keistimewaan, tapi tempatnya bukan di pondasi. Jihad a'lal a'mal, amalan yang tertinggi, bahkan dikatakan darwatu sanamihi, tetapi bukan da'aim dan bukan pula dikatakan sebagai mabuni 'alai, bukan yang dibangun di atasnya Islam. Wa dzalika liwajhain, yang demikian karena dua perkara. Yang pertama, annal jihad fardhu kifayah 'inda jumhuril ulama. Kenapa kok tidak dikatakan sebagai pondasi? Jihad istimewa tapi bukan pondasi. Dikatakan puncak tertingginya Islam adalah jihad, tetapi bukan pondasi. Kenapa demikian? Jawabannya yang pertama, karena jihad bukan fardhu ain. Bagaimana mungkin dikatakan dia sebagai dasar keislaman, padahal tidak selalu ada jihad dan tidak selalu fardunya fardhu ain. Bahkan hukum asalnya adalah fardun alal kifayah. Fardu kifayah yang kalau ditegakkan oleh sebagiannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Demikian pendapat jumhur para ulama. Laisa bi fardhi ain, beda dengan rukun-rukun Islam tadi. Beda dengan salat, zakat, puasa dan haji. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang merupakan kewajiban aini, kewajiban per pribadi. Setiap satu orang terkena kewajiban salat, puasa, zakat dan haji. Adapun jihad, maka yang terkena kalau sudah sebagian mengerjakan, yang lain tidak harus. Karena fardunya fardu kifayah. Seperti salat jenazah, kalau sudah ada yang menyolatkan cukup. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, annal jihad la yastamir fi'luhu ila akhirid dahr. Bahwa jihad tidak berlangsung terus-menerus sampai akhir masa. Bal idza zala idza nazala Isa alaihi salam lam yabqa hina idin millah ghairu millatil Islam. Bahkan suatu saat nanti ketika turunnya Isa alaihi salam, ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman dan kemudian Allah menangkan, maka millah yang ada ketika itu hanya satu millah, satu agama, yaitu Islam. Fa hina idin tad'ul harbu awzaraha. Maka ketika itu tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi jihad, karena tidak ada yang dilawan. Wa yastaghni 'anil jihad, dan tidak perlu lagi ada jihad ketika itu. Bi khilafi hadhil arkan, beda dengan rukun-rukun tadi, beda dengan rukun-rukun Islam, salat, puasa, zakat dan haji yang terus diwajibkan dan terus fardhu ain ila akhirid dahr, sampai akhir masa. Sedangkan jihad satu saat ada, satu saat tidak ada. Satu keadaan diperlukan jihad, satu keadaan lain tidak diperlukan jihad. Maka tentunya kalimat atau amalan jihad tidak sebagai dasar dari dasar-dasar Islam, walaupun memiliki keistimewaan darwatu sanamihi al-Islam atau darwatu sanamil Islam al-jihad. Puncak tertingginya keislaman adalah al-jihad. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.